Ada kemungkinan besar jika kamu berumur 16 tahun ke atas, kamu sudah menemukan orang yang bakal kamu nikahi. Oh! Pacar mana pacar? Pacar mana pacar? Pria tertinggi di dunia adalah Robert Wadlow. Memiliki tinggi 2,72 meter. Berat 200 kg. Dan memakai sepatu ukuran 37 AA. Hah? Ukuran berapaan tuh? Mau tahu? Mau tahu? Mau.